sepi, tinggal aku sendiri di sini mengenangmu. Dulu kita pernah bersumpah, sehidup semati tetap bersama. Meski kini kita berpisah, ingatlah selalu janji kita. Meskipun di dalam mimpi kita tak bertemu, tapi hati kita tetap bersatu. Semoga suatu hari kita akan bertemu bersama-sama melepas rindu. Tetap bersatu.